Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini bertepatan tanggal 13 Rajab 1437 Hijriah atau tanggal 13 April 2016, kita bisa kembali bersama Anda melalui program acara kajian kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair yang artinya dosa-dosa besar, karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah, ya, kurang lebih satu jam ke depan kami hadir bersama Anda, nah, melalui radio, melalui studio 2 Syiar Tauhid. Acara ini bisa Anda simak, ya, melalui AM 675 kHz atau melalui live streaming di syiartauhid.info. Daripada pertemuan yang kedua ini, insyaallah materi akan kembali disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Sofyan Khalid Ururai hafizahullah ta'ala. Dan bagi Anda yang telah siap, ya, telah mempersiapkan diri, dan kami ingatkan kembali untuk mempersiapkan, ya, kitabnya bagi Anda yang memiliki kitabnya, atau mempersiapkan alat tulisnya, ya. Nah, tip untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung simak materi yang akan disampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau. Barakallahu fikum, falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Syiar Tauhid, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki Al-Kabiratul Ula, dosa besar yang pertama. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala berkata, al-kabiratul ula, dosa besar yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa taala, atau berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan syirik itu artinya adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah, menyamakan selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Dan secara garis besar, yang merupakan kekhususan bagi Allah itu ada tiga. Yang pertama ar-rububiyah, yang kedua al-uluhiyah, dan yang ketiga al-asma was-sifat. Oleh karena itu, syirik adalah lawan daripada tauhid. Tauhid adalah kewajiban terbesar, sedangkan syirik adalah dosa terbesar. Dan tauhid itu maknanya ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, yaitu dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat. Maka syirik adalah kebalikannya, menyekutukan Allah di dalam tiga perkara tersebut, atau menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah definisi syirik yang disebutkan para ulama. Untuk lebih memahami hakikat kesyirikan, maka insyaallah ta'ala kita akan membacakan apa yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kata beliau, فَأَكْبَرُ الْكَبَائِرُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ تَعَالَى. Maka dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dosa itu banyak, tetapi harus kita pahami yang paling besar adalah syirik. Dosa itu tidak satu tingkatan. Kesyirikan itulah dosa yang paling besar. Yang paling besar artinya yang paling Allah murkai, yang paling Allah benci. Oleh karena itu, inilah dosa besar yang paling wajib kita ketahui. Karena apabila seseorang terjerumus dalam kesyirikan, keislamannya akan menjadi batal. Ya. Keimanannya menjadi tidak sah. Tauhidnya menjadi rusak. Betul-betul rusak sampai ke akar-akarnya, sehingga dia berubah status. Yang tadinya muslim menjadi murtad, keluar dari Islam. Dan apabila dia mati sebelum bertobat, maka Allah tidak akan berkenan mengampuninya, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka, tidak ada harapan untuk mendapatkan syafaat serta kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya, sebagaimana di dalam ayat-ayat yang akan disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau berkata, wa huwa naw'an, dan syirik itu ada dua macam. Ada dua macam. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan bagian yang pertama. Kata beliau, ahaduhuma, yang pertama itu adalah ayyaja'ala lillahi niddan, seseorang yang menjadikan bagi Allah tandingan. Wa ya'budu ghairahu, dan dia menyembah selain Allah. Min hajarin, apakah menyembah batu, au syajarin, atau menyembah pepohonan, au syamsin, atau matahari, au qamarin, atau bulan, au nabiyyin, atau seorang nabi, au syekhin, atau seorang syekh, seorang guru, seorang wali, au najmin, atau bintang, au malakin, atau malaikat, au gari dalik, atau apapun itu. Semuanya Allah tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun. Kenapa jemaah sekalian, para ulama memberikan kesimpulan seperti ini? Karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang kesyirikan di dalam Al-Quran dalam bentuk yang umum. Allah tidak memperkecualikan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan syai'an, sesuatu apapun. Dijelaskan para ulama, ini adalah kalimat nakirah dalam konteks pelarangan. Maka dalam bahasa Arab maknanya umum. Iya. Jadi mencakup segala sesuatu, tidak ada pengecualian. Makanya tidak ada seorang ulama pun, sebagaimana tidak ada satu dalil pun yang memperkecualikan. Kalau yang disembah itu malaikat, boleh. Kalau yang disembah seorang nabi, boleh. Atau yang disembah seorang wali, boleh. Tidak, sama saja. Menyembah malaikat, menyembah setan, sama saja. Tidak ada bedanya. Allah tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun. Menyembah seorang nabi atau menyembah berhala, sama saja. Sama dari sisi itu adalah syirik. Bukan nabi dan berhalanya yang sama, bukan. Tetapi sama-sama itu adalah kesyirikan. Menyembah wali dan menyembah batu-batuan serta pepohonan, sama saja, tidak ada bedanya. Ya, karena Allah melarang dalam bentuk yang umum, larangan umum, dan Allah tidak sedikit pun memberikan pengecualian. Dan tidak ada seorang ulama ahlus sunnati wal jamaah satu pun yang memberikan pengecualian. Segala bentuk kesyirikan itu terlarang. Kenapa jamaah sekalian? Karena ketika seseorang menyekutukan Allah, berarti dia samakan Allah dengan makhluk tersebut. Iya. Walaupun makhluk itu adalah makhluk yang mulia, malaikat, para nabi, para wali, orang-orang soleh, tapi tetap saja kedudukan mereka itu rendah dibandingkan dengan Allah. Mereka adalah makhluk, sedangkan Allah maha tinggi, maha kuasa, maha kuat, maha besar, maha suci. Bagaimana mungkin disamakan dengan makhluk? Dan ini adalah sisi yang menunjukkan syirik itu adalah dosa yang paling Allah murkai. Karena orang yang melakukan kesyirikan pada hakikatnya dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti dia menghina Allah. Walaupun mungkin dia enggak sadar, dia enggak mengakui hal itu, dia telah melecehkan Allah. Sebab dia memberikan kepada makhluk sesuatu yang khusus bagi Allah. Sebagaimana definisi yang kita sebutkan tadi. Penyembahan itu adalah kekhususan bagi Allah. Ketika seseorang menyembah makhluk, berarti dia samakan Allah makhluk itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah, diantara hal yang menunjukkan, syirik itu adalah dosa terbesar. Karena disitu mengandung penghinaan kepada Allah. Pelecehan dan peremehan kepada Allah. Oleh karena itu, ini adalah dosa terbesar yang harus kita waspadai. Kemudian, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, وَهَذَا هُوَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ. Inilah syirik besar. Jadi inilah bagian yang pertama dari dua bagian yang akan beliau jelaskan dalam bab ini. Syirik besar, yang berikutnya insyaallah beliau akan menjelaskan syirik kecil. Alladzi dzakarahu Allahu 'azza wa jalla, yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya yang mulia. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat ke-48. Dan juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-116. Baik. Perhatikanlah jemaah sekalian, para pendengar Radio Syiar Tauhid yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya yang mulia, di dalam ayat yang mulia ini telah mengabarkan kepada kita. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukannya. Dan ini juga dalil seperti yang kita katakan tadi, kalimat umum. Allah tidak mengatakan menyekutukannya dengan siapa dan yang lainnya boleh, yang lainnya tidak boleh, tidak. Sama sekali tidak. Allah melarang segala bentuk kesyirikan dengan kalimat yang umum. Bahkan sebagian ulama menjelaskan keumuman dalam ayat ini juga mencakup syirik besar dan syirik kecil. Iya. Jadi ini menunjukkan kepada kita syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Karena Allah telah menegaskan Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Dari sini dapat kita pahami betapa besarnya kemurkaan Allah terhadap orang yang melakukan dosa kesyirikan. Bersamaan dengan itu Allah pun mengabarkan barang siapa yang melakukan dosa selain itu, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Dan selain itu, maksudnya adalah yang di bawah kesyirikan. Makanya tadi kita terjemahkan, Allah akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Kenapa jemaah sekalian? Karena ada dosa yang setara dengan kesyirikan. Sebagaimana sebagiannya insyaAllah ta'ala akan disebutkan juga di dalam kitab ini. Yaitu segala macam bentuk kekufuran. Ya, sebab kekufuran itu lebih luas daripada kesyirikan. Setiap kesyirikan adalah kekufuran. Tapi tidak setiap kekufuran adalah kesyirikan. Ya. Maka Allah akan mengampuni orang yang melakukan dosa apapun yang derajatnya di bawah kesyirikan. Apakah itu na'udzubillah kita berlindung kepada Allah dari semua perbuatan dosa? Tapi harus kita paham, Allah masih berkenan mengampuni orang yang melakukan dosa yang derajatnya di bawah kesyirikan. Seperti minum khamar, mencuri, korupsi, ya, menipu, atau berzina, dan lain sebagainya. Itu semua dosa-dosa besar. Dan akan membinasakan seorang hamba. Termasuk riba, dan lain sebagainya. Tetapi jamaah sekalian, harus kita pahami, semua dosa itu apabila seorang mati sebelum taubat. Dia mati sebelum taubat. Masih ada harapan Allah akan mengampuninya walaupun dia enggak taubat. Adapun kalau dia bertaubat, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dosa syirik dan kekufuran sekalipun Allah akan ampuni. Sekarang kita berbicara, dia mati belum taubat. Maka apabila yang dia lakukan adalah dosa syirik, Allah tidak berkenan mengampuninya. Sama saja, kesyirikan itu baru saja dia lakukan, atau dia sudah lakukan puluhan tahun yang lalu, tapi dia belum pernah taubat masalahnya. Maka Allah tidak akan pernah mengampuninya. Tetapi, orang yang melakukan dosa sebesar apapun, masih ada harapan mendapatkan ampunan selama tidak sampai derajat kesyirikan dan kekufuran. Bagi siapa? Bagi yang Allah kehendaki. Bahkan, di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan al-Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun tanpa menyekutukan aku sedikit pun, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Jadi subhanallah, dosanya yang begitu banyak, tetapi dia tidak menyekutukan Allah. Dia mentauhidkan Allah, dia menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Dia mengakui yang pantas disembah hanya Allah, selainnya adalah salah. Maka dengan sebab itu, Allah mengampuninya. Oleh karena itu jemaah sekalian, pahamilah dengan baik, sebesar-besar sebab untuk mendapatkan ampunan Allah adalah tauhid. Dan inilah kewajiban terbesar di muka bumi ini. Karena ini adalah kewajiban terbesar di muka bumi, maka fadilahnya pun sangat besar. Inilah sebesar-besar sebab seorang hamba mendapatkan ampunan. Iya. Tetapi bagi yang Allah kehendaki. Kalaupun Allah tidak menghendaki untuk mengampuninya, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka, maka azabnya tidaklah kekal seperti orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, dari ayat yang mulia ini kita dapat memahami betapa bahayanya perbuatan syirik. Inilah dosa terbesar yang perlu kita waspadai dan perlu kita takutkan. Bahkan wajib kita untuk takut terjerumus di dalamnya. Dan apa bukti kalau kita takut terjerumus dalam syirik? Kita belajar tauhid. Dan berusaha mengenal kesyirikan. Agar kita dapat mentauhidkan Allah dengan baik dan selamat dari dosa-dosa kesyirikan serta kekufuran. Jamaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini juga ada faedah penting yang perlu kita petik, bahwasannya ayat ini menunjukkan kepada kita orang muslim yang melakukan dosa-dosa besar tidak boleh dikafirkan. Tidak boleh dikafirkan. Kenapa? Karena Allah mengabarkan kalau dia mati walaupun dia tidak taubat selain daripada dosa kesyirikan dan kekufuran, maka dia masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Bagaimana mungkin dia dikafirkan? Sedangkan orang yang kafir itu tempatnya kekal di neraka, sebagaimana dalam ayat yang akan disebutkan nanti oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Maka ayat yang mulia ini pertama di dalamnya terkandung peringatan dari dosa syirik. Yang kedua sekaligus bantahan terhadap golongan-golongan yang mengkafirkan seorang muslim, yang dikenal dengan golongan khawarij, ya, golongan-golongan yang mengkafirkan kaum muslimin, ya. Dan sasaran utama mereka adalah para pemerintah muslim, kemudian aparat-aparatnya, lalu pada akhirnya rakyatnya semuanya, selain golongan mereka. Kalau sudah seperti itu, apa yang akan terjadi kemudian? Pembunuhan, pengoboman, karena mereka mengira itu jihad, membunuh orang-orang kafir. Kemudian perampasan harta, karena menurut mereka itu harta orang-orang kafir, harta rampasan perang. Jadi demikianlah, dari penyimpangan akidah kemudian muncul penyimpangan-penyimpangan yang besar. Ya, penyimpangan-penyimpangan yang lainnya, yang lebih besar. Ya, kalau tidak diobati, maka semakin besar penyimpangan tersebut. Dan untuk mengobatinya harus diobati dari akarnya. Kalau hanya sekedar menghentikan orang yang melakukan aksi teror, sementara pemikirannya masih tersebar, maka masih tetap akan muncul aksi-aksi teror berikutnya, karena banyak orang yang tersesat dengan tersebarnya pemikiran-pemikiran pengkafiran seperti ini. Iya. Sebagaimana orang-orang khawarij juga meyakini, orang itu di dunia kafir karena melakukan dosa-dosa besar, mereka juga meyakini dia kekal di dalam neraka. Ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, berdasarkan ayat yang mulia ini, orang muslim yang melakukan dosa sebesar apapun tidak boleh dikafirkan selama yang dilakukan itu bukan dosa kesyirikan atau bukan dosa kekufuran. Bahkan seorang muslim yang melakukan kesyirikan dan kekufuran sekalipun tidak serta-merta dapat divonis sebagai kafir. Karena ulama membedakan pengkafiran terhadap perbuatan dan pengkafiran terhadap pelaku. Pengkafiran terhadap pelaku itu syaratnya lebih berat. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan ada penghalang-penghalang yang harus terangkat. Yang ringkasnya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, itu urusan pengadilan agama. Urusan para ulama yang menjadi qadi, yang menjadi hakim. Ya. Kemudian Ahlus Sunnah meyakini, kalau dia mati sebelum bertobat, maka dia di bawah kehendak Allah. Apabila Allah kehendaki mengampuni, maka diampuni. Apabila Allah kehendaki diazab, maka diazab. Tapi azabnya tidak kekal. Ya. Ini pendapat yang benar, pendapat Ahlus Sunnah berdasarkan ayat yang mulia ini. Adapun pendapat Khawarij adalah pendapat yang menyimpang. Sama juga dengan Mu'tazilah yang mengatakan orang yang melakukan dosa-dosa besar itu dia tidak mukmin tapi juga tidak kafir kata mereka. Dia enggak mukmin, enggak kafir, berada di satu posisi di tengah-tengah. Ini juga pendapat yang batil. Tidak ada dalam syariat Islam. Tidak ada dalam kenyataan orang itu enggak mukmin, enggak kafir. Yang ada adalah mukmin kamilul iman dan mukmin naqisul iman. Orang mukmin yang sempurna imannya dan orang mukmin yang lemah imannya. Itu yang benar. Iya. Dia masih mukmin, enggak bisa dikatakan kafir, enggak bisa dikatakan tidak mukmin. Tetapi Mu'tazilah juga sama. Mereka meyakini di akhirat mereka kekal di dalam neraka. Ya. Adapun golongan Murji'ah sebaliknya. Dosa-dosa sebesar apapun pasti masuk surga. Enggak akan mempengaruhi imannya. Jadi dari ayat yang mulia ini sekaligus kita dapat faedah bantahan terhadap tiga golongan sesat ini. Golongan Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah. Baik. Sebagaimana dalam ayat ini juga menetapkan sifat Allah yang mengampuni dan Allah berkehendak dan Allah melakukan sesuai dengan apa yang dia kehendakinya. Iya. Wa qala ta'ala, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan dalil berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat ke-13. Jemaah sekalian, inilah dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah untuk memperingatkan kita bahaya syirik, bahwa syirik adalah kezaliman yang besar. Iya. Dan ini adalah rangkaian nasihat Luqman kepada anaknya yang Allah sebutkan secara khusus dalam satu surat, dinamakan dengan surat Luqman. Padahal Luqman bukan seorang nabi. Bahkan disebutkan oleh para ulama, beliau adalah orang yang kalau orang melihatnya akan menganggap remeh, orang yang hitam, ya, orang yang hitam, orang negro. Tetapi masya Allah, dalam Islam tidak dibedakan yang putih maupun yang hitam, yang Arab maupun yang ajam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan jasad-jasad kalian, akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Jadi kebaikan hati dan kebaikan amalan itulah yang menjadi patokan utama. Enggak ada nilainya di sisi Allah kecantikan dan ketampanan, kekuatan jasad, kemolekan tubuh. Demikian pula harta benda dan kedudukan, tidak ada nilainya di sisi Allah. Yang bernilai adalah kebaikan hati dan amalan-amalan soleh. Maka Luqman Allah muliakan, bukan seorang nabi, tapi Allah muliakan dengan sangat tinggi namanya, sampai-sampai dinamakan untuk satu surat secara khusus, surat Luqman. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau memiliki untaian nasihat yang sangat indah, rangkaian nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang sangat agung kepada anak-anaknya. Maka ini adalah teladan bagi setiap orang tua. Inilah nasihat-nasihat Luqman yang harus dipegang, diambil untuk kita senantiasa berikan kepada anak kita. Maka perhatikanlah apa nasihat Luqman yang pertama. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Dari sejumlah wasiat yang akan disampaikan oleh Luqman kepada anak-anaknya, yang pertama beliau ingatkan wasiat menjauhi kesyirikan. Ini juga merupakan dalil yang menunjukkan kesyirikan adalah dosa terbesar. Dan sebaliknya, tauhid adalah kewajiban terbesar. Sebab seluruh amalan yang dibangun di atasnya, apabila pondasinya tidak kuat, maka amalan itu akan runtuh. Maksudnya, kalau seseorang menyekutukan Allah, amalannya tidak akan diterima. Bahkan seluruh amalannya yang pernah dia lakukan menjadi terhapus. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Demikian pula dalam surat Al-An'am, ketika Allah berbicara tentang para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, apa kata Allah? Walau asyraku lahabita anhuma kanu ya'malun. Andaikan mereka melakukan syirik, maka akan terhapus amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Ini peringatan kepada para nabi dan rasul yang amalan-amalan mereka begitu hebat alaihimus salatu wassalam. Apalagi amalan kita yang enggak seberapa. Iya. Kalau dibandingkan dengan dosa kesyirikan, maka semuanya akan terhapus, enggak akan tersisa. Na'udzubillah. Maka ini harus kita pahami. Kedzaliman itu ada bertingkat-tingkat. Dan kesyirikan adalah kedzaliman terbesar. Ulama menjelaskan kedzaliman itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, zulmul insani nafsahu. Kedzaliman seseorang terhadap dirinya. Apa artinya jemaah sekalian? Artinya itu ada 2. Yang pertama, dia berbuat dosa. Semua perbuatan dosa yang dia kerjakan, pada hakikatnya dia menzalimi dirinya sendiri. Sebelum ada orang lain yang rugi, dia sendiri sudah rugi. Ya. Yang kedua, dia tidak memenuhi hak-hak dirinya. Haknya untuk beristirahat, haknya untuk makan, dan lain sebagainya. Itu kezaliman terhadap dirinya. Kemudian yang kedua, zulmul insan ghairahu. Kezaliman seseorang terhadap orang lain. Yang mencakup tiga macam kezaliman secara garis besar. Kezaliman terhadap darah, yaitu menumpahkan darah tanpa hak. Kemudian kezaliman terhadap kehormatan, yaitu merendahkan seorang muslim. Apakah dengan cara menghina, mencaci maki, atau menggibah, namimah. Yang ketiga, kezaliman terhadap harta. Ini tingkatan yang kedua. Dan tingkatan yang ketiga yang paling tinggi adalah adlamu dzulm ay asyrik. Kezaliman yang terbesar yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikitpun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Maksudnya Allah berikan jaminan keamanan dari azab Allah. Mereka pasti selamat dari azab Allah dan masuk surga. Dan mereka akan diberikan hidayah. Baik hidayah kepada ilmu dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dengan syarat apa? Mereka beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kedzaliman sedikitpun. Nah, penafsiran ayat tersebut ada di dalam surat ini. Surat Luqman ayat ke-13. Kedzaliman yang dimaksudkan adalah syirik. Bukan mencakup tiga bentuk kedzaliman. Tetapi syirik. Sebagaimana telah ditegaskan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari. Kata beliau, bidzulmin ay bisyirk. Alam tasma'u qawla Luqman? Inna syirka la dzulmun adzim. Dengan tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman, maksudnya dengan syirik. Tidakkah kalian mendengarkan ucapan Luqman? Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kezaliman seperti inilah. Tapi kenapa jemaah sekalian disebut zalim? Ya. Zalim itu kan identik dengan tidak adil. Ya, zalim adalah lawan tidak adil. Tidak adil berarti zalim. Kalau adil berarti bukan zalim. Ya. Dan artinya secara hakiki, kezaliman itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Keadilan adalah sebaliknya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu, keadilan itu enggak selamanya sama rata. Tetapi diberikan porsi sesuai hak masing-masing. Itu namanya adil. Iya. Seperti antara laki-laki dan wanita. Dalam hal warisan misalkan. Bukan keadilan kalau dibagi sama rata. Itu justru kezaliman. Kezaliman itu kalau dibagi sesuai dengan syariat Islam. لِذَّكَرِ مِثْلُ حَدِّ الْأُنْثَيَيْنِ. Bagi laki-laki, dia mendapatkan bagian seperti dua orang wanita. Itu keadilan. Keadilan yang hakiki. Keadilan berdasarkan akal yang sehat. Dan ketundukan terhadap dalil syar'i. Bukan mengikuti hawa nafsu. Iya. Nah, kesyirikan disebut zalim. Karena orang yang menyekutukan Allah, dia telah mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Berarti dia telah meletakkan ibadahnya kepada tempat yang tidak semestinya. Bahkan dia disebut juga orang yang paling jahil. Yang paling zalim dan paling jahil, paling bodoh. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah yang telah menciptakan dia, yang senantiasa memberikan rizki kepadanya, yang terus-menerus mencurahkan nikmatnya, yang terus-menerus mendengarkan doanya serta mengabulkannya. Tetapi kok dia menyembah selain Allah? Dia menyembah makhluk yang lemah seperti dirinya, bahkan lebih lemah dari dirinya kadang-kadang. Yang tidak sedikit pun mendengarkan doanya, tidak pula mampu mengabulkannya, tidak pernah menciptakannya, tidak juga memberikan rezeki kepadanya, tidak juga mencurahkan nikmat kepadanya, dan tidak sedikit pun bisa menolongnya. Apa kalau tidak kebodohan itu namanya? Makanya orang-orang musyrik itu adalah orang yang paling bodoh. Di samping mereka orang yang paling zalim, merekalah orang yang paling bodoh. Iya. Wa qala ta'ala, kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Surat Al-Maidah ayat ke-72. Inilah jemaah sekalian, ayat yang menegaskan bahwa orang yang menyekutukan Allah selamanya tidak akan pernah masuk surga dan akan kekal di neraka, karena Allah telah menetapkan haram atasnya surga. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari dosa yang paling besar ini dan dari azabnya yang sangat pedih. Oleh karena itu, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala berkata, wal ayat fi dzalika katsirah, dan ayat-ayat yang lain dalam permasalahan ini sangat banyak. Faman asyraka billahi thumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qat'an. Maka siapa yang menyekutukan Allah, kemudian dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, dia belum pernah taubat dari dosa syirik tersebut, maka dia pasti termasuk penghuni neraka. Pasti. Tidak mungkin tidak. Bahkan dia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Tidak ada harapan juga untuk mendapatkan syafaat. Tidak ada harapan. Ya. Karena syafaat itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkan syafaat, kata beliau, syafaatku untuk para pelaku dosa besar selain daripada kesyirikan dari kalangan umatku. Iya. Jadi masya Allah, dosa sebesar apapun selama itu bukan kesyirikan dan kekufuran, pertama masih ada harapan mendapatkan ampunan Allah, yang kedua masih ada harapan mendapatkan syafaat. Iya. Dan bisa jadi syafaat itu dia dapatkan sehingga dia tidak jadi masuk neraka. Dan bisa jadi pula, sayang sekali sudah sempat masuk neraka, kita berlindung kepada Allah dari azabnya yang sangat pedih, baru kemudian dia mendapatkan syafaat. Dan pada akhirnya, orang-orang muslim, mukmin yang tidak menyekutukan Allah, walaupun seberat dan sebanyak apapun dosa-dosa mereka, kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka suatu saat akan masuk ke dalam surga. Itu pasti, itu jaminan dari Allah. Walaupun itu bukan bermakna kita meremehkan dosa-dosa selain kesyirikan dan kekufuran. Makanya kita pelajari kitab ini untuk kita kenal bahaya semua perbuatan dosa, sebagaimana akan datang pada bab-bab berikutnya. Jadi, walaupun dia diazab di neraka, suatu saat dia akan dimasukkan ke dalam surga selama dia tidak melakukan syirik ataupun kekufuran. Sebagaimana kata Az-Zahabi rahimahullah, kama anna man amana billahi wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah wa in udhiba bin nar. Sebagaimana orang yang beriman kepada Allah dan mati dalam keadaan beriman. Ini poin yang harus diperhatikan. Bukan hanya beriman, tapi beriman sampai mati, artinya istiqamah. Maka dia termasuk penghuni surga, meskipun mungkin dia diazab dulu di neraka. Jadi tergantung, kalau dia menjauhi semua perbuatan dosa, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga secara langsung. Tapi kalau dia masih melakukan dosa-dosa yang lain, walaupun bukan syirik dan kekufuran, maka dia masih terancam masuk neraka. Tapi harus kita pahami, walaupun dia masuk neraka, dia tidak kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, seperti orang-orang yang menyekutukan Allah. Kemudian beliau mulai menyebutkan beberapa hadis. Wa fis sahih, dan di dalam as-sahih, yaitu dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Perhatikanlah, aku akan mengabarkan kepada kalian tiga dosa yang paling besar. Salasan, beliau mengucapkan tiga kali. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat pun mengatakan, tentu ya Rasulullah, kami ingin mendengarkan. Maka Nabi SAW bersabda, al-ishraku billah wa uququl walidain. Dosa terbesar itu adalah menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fajalasa faqala ala wa qawluz zur ala wa shahadatuz zur. Tadinya beliau duduk, kemudian beliau bangkit. Tadinya beliau berbaring, bersandar atau bersandar kemudian beliau duduk, kemudian beliau bersabda, dan ketahuilah juga termasuk dosa besar adalah ucapan dusta atau persaksian palsu. Ya. Ucapan dusta, persaksian palsu. Jadi Nabi SAW menyebutkan di sini tiga dosa besar. Yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua durhaka pada kedua orang tua, yang ketiga ucapan dusta atau persaksian palsu. Maka dari tiga dosa besar ini, Rasulullah SAW menyebutkan pertama kali adalah syirik kepada Allah. Dan subhanallah, banyak orang memahami durhaka pada kedua orang tua itu adalah dosa yang sangat besar. Jangankan seorang mukmin, orang kafir pun paham. Orang tua adalah orang-orang yang sepatutnya kita muliakan. Ya. Tetapi banyak yang tidak memahami, justru lebih besar adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Luqman juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ketaatan kita kepada orang tua, kecintaan kita kepada kedua orang tua, bakti kita kepada kedua orang tua tidak boleh sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan kebajikan kita kepada Allah, ketaatan kita kepadanya tidak boleh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Andaikan kedua orang tuamu memaksamu, bukan sekedar mengajak, memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati keduanya. Karena setiap kesyirikan tidak ada yang berdasarkan ilmu. Iya. Semua berdasarkan kebodohan, bahkan paling bodoh sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Jangan kamu taati keduanya. Bahkan Nabi SAW juga menegaskan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Maksiat apapun, walaupun tidak sampai tingkatan syirik, tetap saja enggak boleh taat, apalagi sampai pada kesyirikan. Iya. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap juga mengatakan, "Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Pergaulilah kedua orang tuamu itu yang telah memaksamu untuk kafir kepadaku di dunia dengan cara yang baik. Tetap pergauli mereka dengan cara yang baik. Iya. Artinya apa? Kedudukan orang tua itu betul-betul sangat tinggi. Tetapi jamaah sekalian perhatikanlah, bersamaan dengan itu, kedudukan Allah lebih tinggi. Ya, kedudukan Allah lebih tinggi. Dan kebaikan Allah kepada kita melebihi siapapun termasuk orang tua kita. Maka Allah tabaraka wa ta'ala yang seharusnya lebih kita utamakan. Iya. Sama dengan seorang istri, dia lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah suaminya. Andai suaminya memerintahkan dia berbuat maksiat, walaupun suaminya adalah orang yang bahkan lebih tinggi daripada orang tuanya sendiri, tetapi bersamaan dengan itu pula, tetap saja dia tidak boleh menaati suaminya kalau diperintahkan berbuat maksiat, apalagi berbuat syirik. Ya. Kemudian kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, famazala yukarriruha hatta kulna laitahu sakat. Nabi SAW masih saja terus mengatakannya, terus mengingatkan dosa-dosa besar ini, sampai kami berkata, semoga beliau diam. Maksudnya apa? Mereka kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjauhi 7 dosa yang membinasakan. Kemudian beliau sebutkan satu persatu. فَذَكَرَ مِنْهَا شِرْكْ بِاللَّهِ. Maka beliau sebutkan yang pertama sekali dari 7 dosa yang membinasakan adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tingkatan kedua pun masih seputar syirik, yaitu sihir. Baru kemudian dosa-dosa yang lain. Menunjukkan apa? Inilah dosa yang terbesar. Yang kata Nabi SAW, termasuk al-mudhiqat, yang akan membinasakan. Membinasakan di dunia dan di akhirat kelak. Iya. Wa qala SAW, dan Nabi SAW bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar agamanya atau murtad dari Islam, maka bunuhlah dia. Hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari. Maksudnya apa jemaah sekalian? Beliau ingin menjelaskan kepada kita hukuman di dunia dan di akhirat. Bahwasannya dia itu dihukumi murtad. Dia dihukumi murtad di dunia kalau dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya itu, dia juga wajib oleh pemerintah diberikan hukuman mati. Ya. Dalam satu pengadilan syariat, dia diadili, diminta taubat. Kalau dia tidak taubat, maka dia diberikan hukuman mati. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa besar dosa yang dia kerjakan. Sampai harus dia diberikan hukuman mati. Ini syirik, gak main-main. Ya. Harus tegas diberikan hukuman kepadanya. Tetapi hukuman-hukuman seperti ini, hukuman mati, hukuman pidana, itu hanyalah hukuman-hukuman yang berhak diterapkan oleh pemerintah, kaum muslimin. Bukan oleh masyarakat. Ya, jadi jangan masyarakat yang bertindak kalau ada orang yang murtad. Ya. Namun kita punya kewajiban memberi nasihat. Kalau saudara kita melakukan kesyirikan, wajib bagi kita memberi nasihat. Bahkan dia sudah murtad sekaligus, sekalipun, tetap wajib bagi kita memberikan nasihat. Dia sudah terang-terangan sekalipun mengatakan, saya sudah bukan muslim. Saya sudah masuk agama ini dan agama itu. Saya bukan muslim. Saya sudah dibaptis. Dan lain sebagainya. Wajib bagi kita untuk menasihati mereka. Jelaskan kepada mereka kesalahan yang dia kerjakan. Ingatkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah syirik. Dan pahamkan, buka akalnya. Itu adalah kebodohan terbesar dan kedzaliman. Ya. Bagaimana mungkin seorang hamba, seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah, tapi dia menghamba kepada selain Allah. Selain Allah yang lemah. Lemah seperti dirinya, bahkan bisa jadi lebih lemah daripadanya. Seperti orang-orang yang memahat patung. Mereka buat sendiri patungnya, mereka pahat. Mereka kemudian jadikannya sebagai sesembahan. Kalau mereka mau dibanting-banting hancur, mereka sendiri bisa melakukannya. Apakah itu pantas disebut sebagai sesembahan? Sebagai rob? Maka itu jelas kebodohan yang nyata. Iya. Jadi kewajiban kita mengingatkan apabila ada orang yang melakukan kesyirikan. Dan kewajiban pemerintah di samping mengingatkan, mendakwahi, juga memberikan hukuman, bahkan sampai hukuman mati. Dan itulah tugas terpenting pemerintah yang Allah akan minta pertanggungjawaban. Ya, pemerintah muslim dimanapun, tugas terpenting mereka. Benar, pemerintah punya tugas memperhatikan kemaslahatan duniawi, persoalan ekonomi, persoalan makannya masyarakat, pakaian ataupun listrik mereka, dan sebagainya. Dari masalah-masalah duniawi. Tetapi jemaah sekalian, justru yang lebih penting daripada itu masalah akhirat, masalah agama mereka. Bagaimana akidah mereka. Itu tanggung jawab pemimpin yang lebih besar, yang paling besar. Iya. Dan apabila pemerintah atau pemimpin di satu negeri tidak menerapkan hukum ini, maka hukuman ini tidak berpindah kepada masyarakat. Maksudnya jangan kita ambil alih menghukum orang yang murtad dengan hukuman mati. Kewajiban kita hanyalah memberikan nasihat. Iya. Dosa-dosa mereka yang tidak menerapkan kewajiban mereka, adapun kita, kewajiban kita hanyalah memberikan nasihat dan membantah kebatilan. Baik. Sampai di sini jemaah sekalian, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang bahaya perbuatan dosa syirik besar. Ya. Kemudian bagian yang berikutnya beliau akan menjelaskan tentang syirik kecil. yang insyaallah taala akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Namun sebelum kita tutup, secara ringkas kita sebutkan beberapa contoh-contoh kesyirikan. Yang pertama, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu adalah ibadah. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah beribadah kepada selainnya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَدُرُّكَ فَإِنْ فَأَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak sedikit pun bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat kepadamu. Kalau kamu melakukannya, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ingat tadi, kita sudah membahas tentang kezaliman, kezaliman syirik yang dimaksudkan di sini. Surat Yunus ayat ke-106. Ya. Demikian pula Allah tabaraka wa ta'ala menegaskan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Dalam surat Ghafir kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan Rabbmu telah berfirman, maka berdoalah kepada-Ku niscaya akan Aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepada-Ku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini ayat-ayat dan hadis sudah jelas. Kok masih ada orang yang datang di kuburan-kuburan keramat, di tempat-tempat yang mereka anggap keramat, untuk berdoa kepada makhluk yang ada di situ? Iya. Padahal doa itu adalah ibadah. Bahkan ulama sepakat, apakah doa itu dia bermaksud meminta hajatnya kepada selain Allah, atau sekedar menjadikannya sebagai perantara. Ulama seluruhnya sepakat, itu adalah kesyirikan dan kekufuran. Sebagaimana disebutkan di dalam pembatal-pembatal keislaman, man ja'ala bainahu bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, kemudian dia berdoa kepada mereka agar doanya diteruskan kepada Allah, atau memohon syafaat kepada mereka, atau bertawakal kepada mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Artinya tidak ada ulama berbeda pendapat, sepakat seluruh ulama. Dan yang ulama yang kita maksudkan di sini, yang betul-betul ulama, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Itulah yang betul-betul ulama. Maka aneh kalau ada orang yang dianggap ulama justru mengajarkan kesyirikan ini. Iya. Para ulama sepakat, berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan. Doa itu sebesar-besarnya ibadah. Iya. Demikian pula jemaah sekalian, contoh lainnya, orang yang mengenakan jimat, dia tawakal kepada jimatnya, bukan tawakal kepada Allah. Dia yakin jimatnya bisa memberikan manfaat kepadanya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang-orang yang takut terhadap hari-hari tertentu atau angka-angka tertentu yang menurut mereka bisa mendatangkan kesialan. Sebaliknya, yang lainnya menurut mereka, hari-hari lain, angka-angka yang lain menurut mereka bisa mendatangkan keberuntungan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu attiratu an hajatihi faqad asyrak." Siapa yang dihalangi oleh perasaan takut sial untuk melakukan hajat-hajatnya, maka dia telah menyekutukan Allah. Ini syirik. Seperti orang mau bangun rumah, dia pelajari dulu mana arah yang seharusnya tepat baginya. Kalau enggak tepat, bisa mendatangkan kesialan. Ini syirik. Ada yang mau nikah, dipelajari dulu. Yang laki-lakinya lahir tanggal berapa? Yang perempuannya lahir tanggal berapa? Hasilnya apa? Ternyata enggak cocok. Kalau mereka nikah, akan sial. Ini semuanya syirik dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta kedzaliman terhadap orang yang mau nikah tersebut. Iya. Demikian pula jemaah sekalian, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Karena menyembelih termasuk sebesar-besarnya ibadah. Yang seringkali gandengkan atau disebutkan bersama dengan sholat, ibadah yang agung. Fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la'anallahu man dzabaha lighairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Seperti orang yang menyembelih untuk pengagungan terhadap kuburan. Pengagungan kepada para penunggu, ya, yang mereka anggap menghuni tempat yang katanya keramat. Tidak lain itu adalah setan. Yang mereka kira sebagai penguasa di lautan tertentu, di gunung tertentu, yang menunggu di tempat itu, tidak lain itu adalah setan yang menjerumuskan mereka dalam kesyirikan. Kemudian mereka mempersembahkan sesajen, bahkan menyembelih seekor kerbau untuk pendekatan diri kepadanya. Maka itu semuanya adalah syirik. Bahkan mereka meyakini di situ ada penguasanya selain Allah, itu sudah syirik. Dan mereka takut kepadanya kalau-kalau dia bisa menimpakan tsunami atau bisa menghembuskan awan panas dari gunung, itu juga syirik. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Allah yang mampu melakukannya. Maka dia yakini itu ada kemampuan tersebut pada selain Allah, itu adalah syirik. Dan dia berharap diselamatkan oleh mereka dari mara bahaya, itu juga syirik dalam bentuk yang lain. Kemudian apabila dia berdoa kepada mereka, itu syirik juga dalam bentuk yang lain. Kalau dia menyembelih untuk mereka, itu juga syirik dalam bentuk yang lain. Jadi masya Allah, banyak kesyirikannya di situ. Ya. Dan jamaah sekalian, masih sangat banyak bentuk kesyirikan. Apa yang kita sebutkan ini hanyalah contoh, dan masih sangat banyak. Artinya wajib bagi kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Dan inilah ilmu yang terpenting. Dari awal sampai sekarang yang kita jelaskan tadi menunjukkan kepada kita semuanya bahwa inilah ilmu terpenting, yaitu ilmu tauhid. Bagaimana seharusnya menghamba kepada Allah dan mengenal kesyirikan untuk dijauhi. Inilah ilmu yang paling tinggi di dunia ini, yang paling wajib dipelajari, yang paling mendekatkan diri kepada Allah, yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Sungguh sangat aneh, sungguh sangat disayangkan kalau kita begitu bersemangat mempelajari ilmu-ilmu dunia, tetapi kita belum mengerti ilmu terpenting ini, ilmu yang dengannya kita akan selamat di dunia dan di akhirat kelak. Baik ilmu agama secara umum, namun lebih khusus lagi ilmu tauhid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, innallaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci setiap orang yang pintar, yang cerdas, yang begitu terampil dalam perkara-perkara duniawi, tapi pada saat yang sama dia bodoh dengan persoalan-persoalan akhirat, dengan masalah-masalah agama. Bahkan masalah agama yang paling tinggi yaitu tauhid. Kemudian masalah agama yang berikutnya, sholat. Bagaimana cara wudu yang benar, bagaimana sholat, cara sholat yang benar, dia tidak paham. Ini Allah benci orang seperti ini. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Allah benci. Oleh karena itu bersemangatlah di dalam menuntut ilmu agama. Walhamdulillah, mudah-mudahan radio kita ini, radio Syiar Tauhid, menjadi salah satu pintu kebaikan kita untuk mempelajari ilmu agama. Jamaah sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah tabaraka wa ta'ala, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio Syiar Tauhid. Demikian tadi beberapa pelajaran dari kitab Al-Kaba'ir karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Sofyan hafizahullahu taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama, telah kita simak bersama, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia dan di akhirat. Kemudian semoga apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz yang menjadi pemberat amal kebaikan bagi beliau hafizahullah ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita ya dari dosa-dosa ya, terutama dosa-dosa besar. Naam. Allah menghindarkan diri-diri kita dari dosa-dosa tersebut. Demikian muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio Syiarat Tauhid dimanapun Anda berada. Sebagaimana diketahui bahwasanya acara ini diselenggarakan atau dilaksanakan satu pekan sekali ya, sepekan sekali, yaitu setiap Rabu malam ya, Rabu malam Kamis. Untuk itu kepada Anda para pendengar senantiasa untuk mengikuti acara ini, dan tentu saja kami himbau kepada Anda untuk senantiasa menyimak kajian-kajian dan program acara yang lainnya yang kami siarkan melalui radio Syiarat Tauhid di AM 675 kHz. Di bentuk selanjutnya kita akan simak program acara berikutnya, dan kami ucapkan jazakumullahu khairah atas perhatiannya, dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.